إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum seorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku', dan telah kita jelaskan perselisihan yang terjadi antara madhab jumhur ulama yang berpendapat bahwa seorang mendapati imam dalam keadaan ruku', maka dia mendapati rakaat sehingga dia tidak perlu mengulangi rakaat tersebut, dengan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak teranggap satu rakaat apabila seorang mendapati imam dalam keadaan ruku'. Hal ini disebabkan karena dia tidak membaca suratul Fatihah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, telah berpendapat sebagian para ulama dan ahli tahqiq, dan itu yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan Al-Imam Al-Bukhari menukil dari mereka yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak, bahwa mereka secara umum berpendapat bahwa mendapati imam dalam keadaan ruku' tidak dianggap satu rakaat. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Al-Dhubai, demikian pula As-Subki, Syekh Muqbil dan yang lainnya dari yang telah kita jelaskan, yang menunjukkan bahwa pendapat ini insyaallah taala merupakan pendapat yang lebih kuat. Lalu kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, wa kadzal ma'mum fil jahiliyah, demikian pula dikecualikan bagi makmum dalam salat yang dijaharkan. Yani kata beliau bahwa apabila dalam salat-salat jahriyah seperti salat al-maghrib, salat al-isya dan salatul fajr, maka makmum tidak berkewajiban untuk membaca suratu al-fatihah. Dan ini juga merupakan permasalahan yang diperselisihkan, dan sebahagian dari kalangan para ulama menganggap bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, adalah hadis yang mutlak yang menunjukkan keumuman apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah salat yang dikerjakan salat sirriyah, demikian pula salat jahriyah, salat sirriyah ataukah salat al-jahriyah. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salatul fajr, mengimami para sahabat dalam melaksanakan salatul fajr, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat ketika membaca surah. Lalu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salatnya, maka beliau pun bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, jangan-jangan kalian ini membaca di belakang imam kalian. Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah, iya kami membacanya wahai Rasulullah. Dalam riwayat yang lain para sahabat mengatakan, haddan ya Rasulullah, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata illa biha. Jangan kalian melakukan, yakni jangan kalian membaca di belakang imam kecuali apabila salah seorang kalian membaca Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi keringanan kepada makmum untuk meninggalkan suratul Fatihah. Bahkan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pun, maka para makmum juga mereka tetap diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah. Kata beliau, adapun makmum dalam salat jahriyah yustazna min qira'atiha, dikecualikan dari membaca, maksudnya tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membacanya. Lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dhalika aula. Akan tetapi kalau dia membaca Al-Fatihah pada tempat-tempat diamnya imam, yakni pada saat imam tidak membaca, maka yang demikian lebih utama. Yang demikian lebih utama akhdan bil ahwat, untuk mengambil sikap kehati-hatian, yaitu membaca suratul Fatihah. Karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada salat, tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang dimaksud oleh beliau sakatatul imam, yaitu tempat-tempat di mana imam itu diam dan tidak sedang membaca. Dan ada tiga tempat apabila imam tersebut memiliki sakdah pada saat dia diam. Tempat yang pertama, setelah imam mengucapkan takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah. Di sini imam berdiam sebelum membaca al-fatihah karena al-imam sedang membaca al-istiftah, sedang membaca doa al-istiftah. Tempat yang kedua, yaitu pada saat selesai membaca Al-Fatihah, sebelum memulai membaca surah. Dan tempat yang ketiga, yaitu setelah membaca surah sebelum rukuk. Jadi ini ada tiga tempat yang disebut sakatatul imam, tempat-tempat diamnya imam. Nah, kata beliau bahwa makmum pada salat-salat jahriyah disebabkan karena dia mendengarkan bacaan imam, maka dia tidak membaca. Termasuk suratul Fatihah tidak dibaca oleh makmum dalam salat-salat yang imam mengeraskan bacaannya. Ini pendapat beliau hafizahullahu ta'ala. Namun kalau seandainya dia mampu membaca ya, pada saat imam itu diam, jadi di tiga tempat atau salah satunya, maka itu kata beliau lebih utama agar kemudian seorang mengambil sikap kehati-hatian dan keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Permasalahan yang pertama tentang bacaan makmum di belakang imam. Telah kita jelaskan tadi bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, makmum tetap membaca suratul Fatihah meskipun dalam salat-salat jahriyah, meskipun dalam salatul maghrib imam mengeraskan bacaannya, dalam salatul isya imam mengeraskan bacaannya, dalam salatul fajr imam mengeraskan bacaannya. Meskipun demikian, makmum tetap diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah, tetap membaca suratul Fatihah berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit yang telah kita sebutkan tadi, la taf'alu illa yaqra ahadukum bi fatihatil kitab. Jangan kalian membaca di belakang imam kecuali membaca Al-Fatihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengecualikan bahwa membaca Al-Fatihah merupakan suatu keharusan meskipun dia berstatus sebagai makmum. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fa'ansitu, apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah kalian. Maka jawabannya adalah ini dikecualikan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengecualikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengecualikan bahwa kecuali apabila kalian membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada salat, tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yang berikutnya, Kapan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Adapun pada sholat-sholat sirriyah itu tidak jadi masalah karena bacaan imam tidak terdengar. Maka memungkinkan bagi kita segera membaca suratul Fatihah. Namun yang menjadi permasalahan pada sholat-sholat jahriyah. Sementara kita telah mengatakan bahwa makmum wajib hukumnya membaca suratul Fatihah. Kapan makmum membaca suratul Fatihah? Kapan makmum membaca suratul Fatihah? Nah, ada yang mengatakan bahwa makmum membaca suratul Fatihah pada sakatatul imam. Pada tempat-tempat berdiam dirinya imam dan ketika imam tidak membaca. Nah, di sini timbul permasalahan. Apakah ada dalil yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sakatatul imam, tentang diamnya imam pada tempat-tempat tersebut? Di sini ada tiga tempat. Tempat yang pertama, setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-Fatihah. Yaitu disebut oleh para ulama sakatatul istiftah. Diamnya imam untuk membaca doa iftitah. Adapun tempat ini disyariatkan. Ini disyariatkan bagi imam untuk diam sejenak untuk membaca doa iftitah sebelum membaca al-Fatihah bersama dengan al-isti'adzah, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka bain at-takbir wal qira'ah madza taqul? Wahai Rasulullah, aku melihat engkau diam antara takbir dengan membaca al-Fatihah. Engkau diam antara takbir dengan membaca al-Fatihah. Nah, di antaranya ini, ketika engkau diam, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya dari doa iftitah yang masyhur. Nah, jadi diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau membaca doa iftitah. Maka diam ini adalah diam yang disyariatkan. Ya, setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-Fatihah. Tidak ada permasalahan dalam hal ini. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa antara takbir dan membaca al-Fatihah disyariatkan untuk diam untuk membaca doa iftitah. Adapun permasalahan yang kedua, diam setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sebelum membaca surah, imam diam. Nah, apa hukumnya imam diam dalam keadaan seperti ini? Setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surah. Ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Namun tidak satu pun dari kalangan para ulama yang mengatakan wajib hukumnya diam. Itu tidak ada satu pun. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra, sebutkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra jilid 2 halaman 292, kata beliau, "Wa lam na'lam niza'an bainal ulama annahu la yajibu 'alal imami an yaskut li qira'atil ma'mum bil Fatihah wa la ghairiha." Kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tidak ada kewajiban bagi imam untuk diam. Tidak ada kewajiban bagi imam untuk diam sambil menunggu bacaannya makmum ketika dia membaca Al-Fatihah atau membaca yang lain. Tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada satu pun dari kalangan para ulama yang mengatakan wajib diam sebelum membaca surah. Namun apakah itu sesuatu yang dianjurkan, mustahabbah atau tidak? Nah, ini yang menjadi perselisihan. Ada sebagian pendapat mengatakan dianjurkan, disukai bagi imam sebelum membaca surah, setelah selesai membaca suratul Fatihah, untuk diam sejenak. Untuk diam sejenak. Dan ini pendapat yang dinukil dari Al-Auza'i, demikian pula Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahuyah. Adapun sebagian para ulama, dan itu pendapat Ahmad bin Hanbal, pendapat Al-Imam Malik, Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak disyariatkan, ya, tidak dianjurkan, bahkan dibenci bagi imam untuk diam. Dibenci bagi imam untuk diam. Alasannya apa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak dinukilkan pula dari para sahabat. Nah, bahwa mereka diam sebelum membaca surah. Setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surah. Ini tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa diam setelah membaca Al-Fatihah bukan merupakan hal yang diwajibkan, bukan pula merupakan hal yang dianjurkan atau yang disukai, disebabkan karena tidak dinukilkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diam setelah membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah, tentu para perawi telah menukilkan sebagaimana mereka menukilkan ya diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara takbir dengan Al-Fatihah, sehingga dipertanyakan oleh Abu Hurairah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam antara surah Al-Fatihah sebelum membaca surah berikutnya, tentu Abu Hurairah pun mempertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dipertanyakan oleh Abu Hurairah hanya antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Antara takbir dengan membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wabil jumlah, kesimpulannya, falam yunqal anhu bi isnadin sahih wala dhaif annahu kana yaskutu ba'da qira'atil Fatihah hatta yaqra'aha man khalfahu wala fi sukutihi fi hadzal mahal illa hadzal hadith al-mukhtalaf fi kama ra'ait. Kesimpulannya, tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan sanad yang sahih ataukah dengan sanad yang dhaif bahwa beliau diam setelah membaca Al-Fatihah untuk memberi kesempatan membaca Al-Fatihah orang di belakangnya, ya. Dan di tempat ini bukan tempat di mana imam itu diam, ya. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan demikian kecuali ada satu hadis yang hadis ini diperselisihkan. Yang hadis ini diperselisihkan. Yang dimaksud oleh beliau ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala bahwa sempat terjadi dialog muzakarah antara Samurah bin Jundub radhiyallahu an dengan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Pada saat mereka mengulang-ulangi hadis, maka Samurah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, hufidha an Rasulillah saktatain. Telah dipelihara atau diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diam di dua tempat. Beliau diam di dua tempat. Saktatun idza kabbar, diam pada saat selesai bertakbir, takbiratul ihram, wa saktatun idza faragha min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan beliau diam apabila beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu selesai membaca Al-Fatihah. Naam, lalu kemudian setelah disebutkan hadis ini oleh Samurah, diingkari oleh Imran bin Husain. Pada akhirnya mereka menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengecek apakah benar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay bin Ka'ab pun menjawab surat mereka dan menyatakan bahwa Samurah sungguh telah menghafal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang menunjukkan bahwa Nabi diam setelah membaca Al-Fatihah adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Sebabkan karena Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri yang meriwayatkan dari Samurah, beliau disifati oleh para ulama sebagai mudallis dan dia tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia memperjelas bahwa dia meriwayatkan dari perawi tersebut atau dari sahabat tersebut. Karena diketahui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau sering meriwayatkan hadis secara mursal yang tidak menyambung sanadnya, sehingga asal hukum riwayat mursal atau riwayat mudallis adalah dilemahkan sampai jelas bahwa dia mendengarkan dari orang yang ada di atasnya. Ini menunjukkan kelemahannya riwayat ini. Kalaupun hadis ini sahih, itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Namun hanya disebutkan diam. Diam yakni diam sesaat untuk mengambil nafas untuk membaca surah yang berikutnya. Ya. Dan bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Tamamul Minnah beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa diam yang dimaksud bukan setelah Al-Fatihah namun setelah selesai membaca surah sebelum ruku'. Setelah selesai membaca surah sebelum ruku', itu pun hanya sekedar untuk mengambil nafas, ya. Mengambil nafas setelah membaca surah, beristirahat sejenak, ya. Diamnya tidak seperti lamanya antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Sehingga ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidak ada hujjah sama sekali dari mereka yang mengatakan disyariatkannya diam setelah membaca Al-Fatihah. Ya, oleh karena itu imam hanya disyariatkan untuk diam antara takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun diam setelah Al-Fatihah hanya sekedar untuk mengambil nafas, untuk membaca surah berikutnya. Adapun setelah selesai membaca surah sebelum ruku, itu pun diam hanya sekedar untuk mengambil nafas, untuk bersiap-siap menuju ke rukun yang berikutnya. Nah, jadi tidak ada diam khusus, apalagi untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak dinukilkan dari sanad yang sahih, demikian pula dhaif. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, "Laisa hunaka dalilun sharihun sahih yadullu ala syar'iyyati sukut lil imam." Tidak ada dalil yang jelas dan sahih yang menunjukkan disyariatkannya imam diam, hatta yaqra al-ma'mum al-Fatihah fi salatil jahriyah, hingga makmum membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah. Nah, apabila kita tidak mendapati tempat-tempat diamnya imam, lalu kapan makmum membaca Al-Fatihah? Maka makmum membaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Meskipun imam sedang membaca surah. Ya. Meskipun imam sedang membaca surah. Misalnya setelah selesai membaca Al-Fatihah, lalu kemudian makmum ingin membaca, sementara imam ingin membaca surah, tidak mengapa. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Karena itu tidak begitu lama, cepat. Ya, dia membacanya dengan cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Sampai selesai, setelah itu baru dia mendengarkan bacaan al-imam. Yang demikian tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Dan ini yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa makmum tetap membaca meskipun imam tidak memiliki sakatat. Jadi meskipun imam tidak diam setelah membaca Al-Fatihah atau setelah membaca surah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhirul da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.